endap sukmaku, terjaga lirih jiwaku, terpandang matahari, membagi kencana, membentang resah dan duka, bertaut di dunia ini. Telah lama, lelah memandang.